waktu akan ku nyanyikan lagu kenang-kenangan serasa engkau menemani lagu ini, lagu kenangan yang takkan ku lupakan. Setiap waktu akan ku menyanyi.